berjalan. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor. Buda base, diriku berperisaikan iman. Diriku bersenjatakan firman. Diriku bersemangat menggelegak. Diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata. Berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, dimana ku tebus semua keresahan. Jauhkan diri dari kegelapan, coba untuk hindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi tangkis dengan firman suci. All his words the lamp unto my feet, bukan salib atau bawang putih. Usir iblis, gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panji, rakyat dipuji. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, yo, bro. Saya laskar Kristus, yo, bro. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, yo, bro. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.